Dulu orang membajak sawah, lalu membajak kaset dan CD. Kini membajak aplikasi. Duh Gusti, beri kami banyak royalti untuk warisan anak cucu dan hal-hal yang belum terpikirkan.